hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Sekali lagi, jangan berlebihan. Ya, hati-hati. Jangan sampai berlebihan. Saya pikir ini adalah sebuah kata bijak yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan masa kini. Karena terlalu banyak orang sekarang hidup sangat berlebihan. Maklum, zaman kita adalah zaman penampilan, di mana aksesoris menjadi citra diri, di mana pakaian menjadi harga diri. Aneh tapi nyata, itu yang sedang dipertontonkan dalam hidup ini. Bukan lagi budi pekerti, bukan lagi orang yang memiliki harga diri, yang berjalan dalam jalan yang benar, yang memiliki kesetiaan. Aksesoris atau apapun yang menempel pada diri seringkali menjadi citra diri, membuat semua orang tampil berlebihan. Coba mengejar sebuah gaya kehidupan yang dibalut dari kepalsuan demi kepalsuan, sehingga hidup yang tampak tak sesuai dengan kenyataan. Pasangan yang selalu bergandengan tangan dalam kemesraan tampak sorot mata kamera mengarah padanya, tapi tak lama mereka jalan terpisah. Ya, berlebihan, karena hidup pun jadi aksesoris pula. Ini sangat menyedihkan. Orang-orang yang tampil menjanjikan sebuah janji yang luar biasa tentang sebuah perjuangan, tapi ketika terpilih menjadi pemimpin tak pernah diwujudkan, karena memang janjinya sangat berlebihan. Apa yang bisa dilakukan? Tak ada. Tapi yang menjadi celaka adalah kita pula, yang menonton, yang melihat semuanya. Kita termakan oleh sebuah situasi, kita sendiri tak hati-hati, sehingga kita pun mencintai aksesoris-aksesoris penampilan tadi. Kita tertipu, lalu kecewa diri. Tapi apa hendak dikata, kita pun bertanggung jawab di sana. Karena itu janganlah pernah menjadi orang bodoh yang terjebak pada nilai aksesoris belaka. Jadilah orang pintar yang melihat apa yang ada di balik aksesoris yang tampak mata, supaya Anda tak segera menjadi kecewa, tapi kuat diri menjalani hari-hari ini, karena Anda mengerti arti yang sejati. Awas, hati-hati. Jangan hanya bermakeup diri, tapi awas, hati-hati. Jangan salah menilai hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.